Surat Mujadalah engkang pen nerangake kekeluargaan tukar padu. Tukar padu ngenani kekeluargaan. Zaman Kanjeng Nabi wonten sahabat sing lanang naminipun Aus, sing wedok naminipun Khawlah. Tukar padu ngenani bebojoan. Kula wangsuli malih sing wedok namine Khawlah. Khawlah bintu Sa'labah. Sing lanang namine Aus bin Somit. Kejadiane tukaran bab kebujuan. Ceritane sing wedok namine Khawlah niku termasuk gadis sing cantik. Cantik kaya. Sing lanang namene Aus cintane ring sing wedok temanan. Riwayate nalika bebujuan Aus tertarik karo kecantikane Khawlah, akhire kempal bersetubuh. Rampung siji dina Aus marani bojone nuju sholat. Tak baleni maneh setunggal wekda Aus sing lanang marani bojone. Sing wedok lagi sholat. Aus ningali bokonge sing wedok tertarik sareng tertarik niku lajeng ngajak kempal. Lah sing wedok wong lagek sholat, lagek mangan sholat, boten turun muring-muring, sing wedok muring-muring, lagek sholat kok ngono-ngono muring-muring. Lajeng sing lanang nguneni sing wedok. Le nguneni wong Arab, bahasane cara Arab. Anti alayya kazari umi. Kue kanggo aku padha karo numpak gegere ibu. Ngono. Lafal niki cara Islam cara Arabe diarani zihar, akad zihar. Madakake bojone dipadakno karo gegere ibu. Ada ki perlu keterangan bahasa Islam ono sing majas. Geger iku nggon tumpakan. Ya, geger. Kuwe kanggone aku numpak iku iki padha karo numpak gegere ibu. Akad-akadan ngono iku le ngarani akad zihar. Akad zihar. Nah, akad zihar iku wis mlaku jaman jahiliyah. Jaman jahiliyah wis mlaku. Tapi neno Indonesia ora ono. Akad zihar ku ora ono. Mulane nak no, bener Indonesia ni buat nenten sesebutan akad zihar boten enten sing ana wong Arab kulo nate dakon naib-naib apa tahu kejadian kekeran suami istri terus ngetokake ucapan zihar boten nate lamun dakon naib-naib jadi boten lampah sing Indonesia boten lampah mlaku nek ana Arab la akal zihar niku padha karo tolak padha karo megat nalikane kedaden ucapan akad zihar getun sing lanang getun mergo atine isih seneng matur ing Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kula kedadosan lampah akad zihar kalih bojo kula kula getun badhe balenan terus puji nang Nabi harwat ale bojomu haram kanggo kowe selawase selawase haram. Terus sing wedok kula binti salatan ngrimuk-ngrimuk ring Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi kula niku isih seneng lan aus bojo kula nggih seneng. Niki tespundi nak boten sakit balenan anak kula kata nak melu bapak terlantar nak malu kula kepikiran tespundi jenapi kajenapi tetap jawab haram gue kagu pucumu haram. Terus matur mana bolak-balik, nanti bolak-balik. Nanti Bu Aisyah, garwane jenabi ini kurumasa risi. Dia cakap mudah, terus dikandani-kandani itu. Isyah, riwel itu. Kalau kan jenabi lagi susah. Biasa Arab nampak wahyu. Orang usah riwal-riwi. Kau tunggu. Nalika-niku lajeng temurun ayat surat Al-Mujadalah mulai ayat Qad Sami'a nganti gangsal. Sekawan gangsal. Niku. Temurun ayat ini. Jadi temurun ayat ini kejadian sahabat Aus kali Khawlah. Kejadian nindakake ucapan zihar kulawang sulimale akal zihar niku zaman jahiliyah kejadian zaman Arab. No Indonesia boten boten mulane tengene Indonesia boten nate ana omong-omong akad zihar boten enten. Senajan no Indonesia ora ono tapi nangane Arab ono. Ayate Bismillahirrahmanirrahim. Qadis sami Allahu teman midanget sapa Allah. Qaulallati ing ucapane wadon. ตุเจติลูกกรรมาถัวนิสปอลาติเองสิรามุฮัมมัดงลาปุระเกฟิเจ้าจีเอเดลันตุจุลานานิกูอาสมุจจปะเกคันติอาลัยยะกะซะฮริอุมมิและจึงตาตราเปสิหะนิกูปัจเจสลาวาสิวิรกะตนมุอัปปะจัตตนปัจเจสลาวาสิตาปิเสเวจะเสกริมากริมะไว้Jun Nabi kula badhe laporan kalih Gusti Allah. Wa tashtaqi lan wadil siwadan ilallah dhateng Allah. Nek jenengan mboten saged nanggapi, kula wadil lapor dhateng Gusti Allah. Iki sangka getune niku. Wallahu ta'ala kasya Allah yasma'ukum idanat sapa Allah tahawurakuma engkoro padune lanang wedok mau Allah wis mireng innallaha sak temene Allah sami'un niku zat kang mijanget basirun ten zat kang miharso Allah mireng ngerti di ayat terus nerangno allazina zahiruna minkum min nisa'i allazina utawi wong lanang zahiruna kang ngucapake akad zihar sapa lazina mingkum sangking siro kabeh minisai mengucapake marang bujune wong wedok bujune dipadakake ibune iku ora podo dikapak-kapak nang ora podo buju iku dudu ibu mahunna orana apa buju umahatimu jadi ibu ora ana buju jadi ibu ku gak ana sing jarane ibu ku piye sing jarane ibu ya iku sing lahirake la buju buju ora lahirake In ummahatuhum ora ana sapa ibune wong lanang illallahi waladnahum kejaba wadon sing lahirake sing jarane ibu yaiku wong wadon sing lahirake iku ibu mulane nek ana kejadian perbuatan sing ora bener kaya selingkuhan upamane Zaid seneng-senengan karo Fatimah seneng-senengan tanpa upacara pernikahan seneng-senengan kedaden hamil barang lahir ketemu anake wedok tak baleni maneh ceritane upama Zaid karo Fatimah seneng-senengan kedadean selingkuhan nganti hamil lahir wedok upamane Zaid entuk Fatimah anake dijenakno Ruqayyah beda ngene iki istilah santri walakun bihub bidunil walid. Utawi istilah sing kepenak, waladun bila abin. Tak baleni pisan kan. Ahmad selingkuhan karo Fatimah. Kejadian anak jelalah anak ewejo jenakna Ruqayyah. Ruqayyah ngeten iki jenengane waladun bila abin, anak gak ndek bapak. Kula wangsuli malih istilahe waladun bila abin, anak gak ndek wong tuwa. Besok nek akad nikah dikarepna wong sing dadi wali hakim Pak Naib. Ora kena diwaleni karo Ahmad sing selingkuh mau, mboten kene. Upamane kejadian akad diwaleni Ahmad, ora sah pernikahane. Ora sah pernikahan. Waline kudu hakim. Sing dimaksud hakim Pak Naib. Lah wis iku nara ora ana kejadian terus dirabekake di upacarane akad nikah. Upamane tak baleni nek ceritane Ahmad selingkuhan karo Fatimah ngelahirake anak wedok Ruqayyah. Lah saiki upamane kejadian selingkuhan konangan masyarakat terus digeropyok karo masyarakat, digeropyok akhirnya diputuske liwat kepala desa upamane Ahmad kudu gelem nikahi Fatimah. Digeropyok sida dilaksanakake akad nikah. Atas nama gropyokan. Lah, Ruqayyah iki statusnya piye? Niki majlis taklim Jumat Fajar supaya merhatekake carane. Antara waktu qabil tutup lahir ana 6 bulan tahora. Niki zaman ge kangge anceran ta. Tak saleni pisan gas. Antamane wektu qabil tu tutup lahir ana mangsa 6 bulan tahora. Nek ana mangsa 6 bulan punjul sithik istilahe kita pake walah dotane rong delo. Anak tetap bisa jadi anake Ahmad. Iki batas waktu 6 bulan walah dotane. Nek ora ana, aku nganti tamban-tamban supaya aja nganti selip. Nek lagi 5 bulan, qabil itu tutup lahir 5 bulan. Namanya waladun bila abin, anak randik wong tua. Nek rabi hakim, naib. sing rapekno kudu hakim. Al-hakim waliyu man la waliyalah. Hakim sebagai waline bocah sing ora duwe wali. Iku nek anake metu wedo. Nek anake metu lanang gak dadi masalah. Wong lanang ora perlu wali. Di keterangan dia. Langsung dateng masalah zihar. Masalah zihar dan Indonesia boten melampah. Sing berlaku namanya Arab. Wa innahum lancak temne dewe kabeh layakuluna sayekti kumucapake sepodohi kabeh mungkaron ing ucapan mungkar minal kauli sangen ucapan wazuro lan kegorohan. Jadi wong ngucapake zihar iku termasuk ucapan mungkar dosa. Ya dosa. Senajan dosa nek gelem tobat ya tetap diapura. Wa inna allaha la'afuwun ghafur. Lan sak temene Allah la'afuwun iku zat kang ali ngapura ghafurun ingkang akeh pangapurane. Lah wis nek wis kedaden akad zihar kan wis putus kok ujuk-ujuk dikembali mana dibaleni mana jadi bojone mana ana cendane. Cendane apa? Merdeka ake budak nek de duit kanggo tuku budak atau panjen budak ono. Lah nek ora ono basa rong wulan nuli-nuli muka pisan galene neh upamane wis entuk 59 dina muka galene siji maneh. Lah nek ora kuat basa awek pangan wong miskin sewidak saben wong miskin siji sakmut. Sakmut iku setengah kilo. Sakmut setengah kilo. Awek pangan wong miskin sewidak iji saben siji miskin sakmut setengah kilo. Nanti dalile walladzina yuzahiruna tawang akeh kang padha ngakake zihar sapa lazina min nisa'i marang bojone wis ngucapake zihar summa ya'uduna mongkon li baleni bojone maneh lima marang barang kalu kang padha ngucapake sapa lazina iku kena sadurunge kumpul dicendho watahriru rakabatin maka kudu merdeka ake budak mingkobli anjata masa sak derenge sangking sak derenge bersetubuh mingkobli anjata masa sangking sak derenge bersetubuh merdeka ake budak budak kudu budak sing mukmin. Zalikum mutekang kaya mengkono iku tu azuna dituturi dibrengetake sira kabeh bi kelawan zalikum. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima ta'maluna kelawan barang kang padha nglakoni sira kabeh. Khabirun iku waspada. Apa sing mbok lakoni tetep dateng catatane Gusti Allah. Sampun. Nek budak regane larang ora mampu piye utawa pancen gak ana budak kaya Indonesia ora ana budak faman lam yajid mongko sapane wong lam yajid yang ora nemu sapa wong ing budak gantine fasiyamu syahraini mutatabi'aini, mongko kudu poso rong bulan nuli-nuli mingkobli anjata masa sangking satu ngebir setubuh poso rong bulan nuli-nuli muka tengah-tengah baleni siji abadnya lah wis nek ngono ra kuat piye famal lam yastati mongko taisabane wong lam yastati kang ora mampu sapa wong fa'id amusiti na miskina mongko aweh pangan sewidak wong miskin saben-saben wong siji sakmut sakmut iku setengah kilo zalika utai mengkono kaentengan asale merdeka ake budak abot poso ronggula nuli-nuli abot terus ganti sakmut ping sewidak enteng lituk minu supaya iman siro kabeh bilai dateng Allah wa rasulihi lan utusani Allah wadil kau temeng kono hukum kang kasebut hududullah iku anggerane Allah tatanan anggerane Allah walil kafirin azabun alim kanggone wong sing kafir-kafir utawi siksa kang banget larane nek nganti ora mbawane dadi wong kafir awas iki kan abot. Nah, ini perlu keterangannya. Islam. Ini ku ketinggalan abad. Ini kan kadang-kadang ada kemurahan. Nek wis mepet tenang, ada kemurahan. Kanjeng Nabi ini ku lemerlokno. Ngenteng ake apune para umat luar biasa kejadian wonten sahabat tiange kirang mampu miskin poso Ramadan rino-rino ngembali sing estri gak jarak kula wangsuli malih kejadian zaman Kanjeng Nabi wonten sahabat poso Ramadan rino-rino ngembali sing estri sahabat niku lugu dipunemot-emot sahabat nglakoni dosa niku saged. Sing mboten saged nglakoni dosa para nabi, para rasul. Lah niki sahabat poso-poso Ramadan rina-rina ngembali sing wedok. Getun sowan ring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah waqtu kula kedadosan Nabi apa lagi ambung-ambung bukan pun kedadosan saestu ngajeng Kanjeng Nabi nanti kau aktif rokobatan kue wajib merdeka ake budak maaf deh Nabi kula niku mboten gadah duit, mboten gadah anu kok merdeka akeh budak. Gak isa, mboten saged. Poso rong wulan. Nuli-nuli, walah di Nabi kok rong wulan. Wong sewulan mawon muka, kok kadang rong wulan mboten kene. Wes gantine awet pangan wong sewidak ya. Saben wong siji sakmut sing kula nggih napa jeneng Nabi kula niku mesti kadhang napa-napa Kanjeng Nabi ngantos liar-liar piye sih lucu ngene Terus mboten enten mboten antawis dano wonten tamu ngaturi kurma jeneng Nabi sewidak sewidak mboten. Terus Kanjeng Nabi ngendi kok wis iki lho kurmaku kae enggak deh, mereka ini orang pekir miskin jadi maaf ya Nabi, gen kula tiang pekir, paling pekirnya ku kula. Ya wis peo. Niki aturan Islam. Nek wis kepepet tenanan itu orang melanggar malah untuk untung itu. Kok wis karek ngedonga pikir miskin ku jengen nyang. Cara sampean mesti kebangetan. Wong karek ngedonga iki kurma donga pikir miskin. Iki kok iso ngenyang. Yen kula niku sing paling pikir niku kula ngono. Ah wis kaya mulih. Niki ana aturan Islam ngoten. Mulane nek ana ni agama Islam niku abot ora paham. Nek wis kepepet, Islamku enteng. Iki masalah dihar, Pulau Wang Sulimale, teng Indonesia, boten-boten. Sampai mriki, ya. Kulau niki sih, rumbu-rumbu. Nanti, bar obrah ambruk. Kedarung buatan raket dan menggani tamu buatan komplit duking riki summa qala innal ladzina yuhadduna Allah wa rasul bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika hasbi ibadatik Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila رزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين